Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita mengkaji surat Thaha ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Miliknya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Ini ayat menggambarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu sungguh luar biasa, berita besar. Karena apa yang dituangkan dalam Al-Quran bersumber dari Allah yang memiliki langit dan bumi, dari Allah yang bersifat maha kasih dan maha kuasa, dari Allah yang memiliki alam jagat raya ini. Diulanginya, mimman khalaqal arda wassamawati lu'ula, dan di sini lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara, untuk menegaskan bahwa dialah pencipta dan dialah pemilik. Ada terkadang orang menciptakan, habis itu dia jual sehingga dia tidak memiliki lagi. Bumi ini belum digadaikan Allah kepada siapapun. Alam jagat raya ini, langit, matahari, bintang, dan bulan, belum pernah Allah jual kepada siapapun. Dia penciptanya, dan sampai saat ini dia masih memilikinya. Maka ketika, apakah ini pengulangan ayat 4 dan 6? Tidak. 4 menegaskan bahwa dia pencipta, dan 6 menegaskan bahwa dia pemilik. Dia menciptakan dan dia belum menjualnya. Tidak ada yang dia nego dengan orang supaya dia mendapatkan royalti dari menjual langit dan bumi. Tidak. Miliknya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, apa yang ada di bawah tanah ini. Allah pemilik hakiki alam ini. Selainnya, termasuk kita, adalah peminjam. Kalaupun dikatakan kita pemilik, saya pemilik Pak Ustaz, ini ada pemilik rumah, hak sertifikat tanah saya ini dah hak milik, maka pemilikan itu berstatus sementara. Kita lahir, sebelum lahir kita tidak memiliki bumi ini. Ketika kita wafat, bumi ini pun kita wariskan kepada orang setelah kita. Bukti bahwa kepemilikan kita sementara. Berbahagialah orang yang mengamalkan Al-Quran, membacanya dan mentadaburinya, karena dia menjadi orang yang berwawasan luas dan tidak serakah. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana, yang akan mengkaji ayat 6 dari surat Thaha ini. Kami persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini, karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk menyadarkan tentang suatu fakta, realita di dalam kehidupan ini, bahwa sikap ambisi manusia, fitrah untuk memiliki itu harus berhadapan dengan kenyataan bahwa sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, karena sebenarnya pemilik mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dia memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Manusia memiliki, tapi status kepemilikannya itu sangat sebentar, dalam artian punya waktu. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, pada saat kita meninggal, maka kepemilikan kita itu berpindah kepada keluarga kita, bukan lagi milik kita. Dan juga di sini Allah ingin menjelaskan bahwa ma fis samawati wa ma fil ardi, Dia memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Mungkin banyak di antara kita yang begitu sangat bangga kalau sudah menjadi tuan tanah. Wah, tanahnya tersebar di mana-mana, ya. Tanahnya di sana, ukuran 10 kali 20 di tempat strategis, di tepi jalan, yang 1 meternya sudah harganya 1 juta setengah, adalah 20 kali 20 berapa harganya itu. Dia sudah sangat bangga sekali. Dikatakan sebagai juragan tanah yang tanahnya masih sepetak-sepetak, ya. Paling banyak 1 hektar, dia sudah begitu sangat bangga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk mengembalikan kesadaran kita terhadap orang-orang yang mungkin merasa sudah sangat hebat dengan sedikit yang dia miliki. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, sepetak tanah yang engkau miliki itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kepemilikan Allah, karena Allah yang memiliki seluruh tanah yang ada. Bahkan bukan hanya itu saja, wa ma tahtas sara, bahkan yang berada di bawah tanah itu. Ya, beberapa keterangan hadis Rasulullah SAW menggambarkan tentang Sara ini ketika Rasulullah ditanya, wahai Muhammad, apa yang ada di bawah bumi ini, di bawah tanah ini? Di bawah tanah ada beberapa periwayatan, ada air, ada pasir, ada air lagi, ada kegelapan dan sebagainya. Ya, yang ada juga level tanah itu ada Sara, ya. Yang tidak diketahui apa itu Sara itu, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, untuk mengembalikan kesadaran kepada kita bahwa sehebat apapun kepemilikan kita, ada orang yang paling kaya di dunia kemudian dia membeli sepetak tanah di angkasa luar, ya. Sekarang sudah banyak jual beli ini. Enggak tahu entah siapa yang punya, tiba-tiba sudah diperjualbelikan saja. Ya, di Mars misalnya, di Jupiter ada dijual tanah dan dibeli oleh orang-orang kaya di dunia. Dia sudah merasa sangat hebat. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala apa yang ada di langit dan bahkan apa yang ada di bumi beserta dengan keduanya. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Oleh karena itu, pada saat kita punya keinginan, punya harapan-harapan, ingin memiliki di dalam kehidupan ini, maka Allah memberikan satu jalan keluar bagi kita. Mintalah kepada dirinya yang memiliki segala sesuatu. Mintalah kepada dirinya yang punya kekuasaan atas segala sesuatu. Allah tidak hanya sekedar pencipta saja. Allah juga tidak hanya sekedar penyayang saja. Tapi dia adalah pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan masih banyak lagi nanti keterangan ayat lain yang menggambarkan tentang bagaimana status diri Allah Subhanahu wa taala itu yang betul-betul maha atas segala-galanya. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, Dia memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jangan menjadi orang yang sombong dengan hanya memiliki sepetak tanah. Jangan menjadi orang-orang yang sombong dengan hanya memiliki, misalnya mampu untuk membeli bangunan di atas puncak dan sebagainya yang dianggap sebagai bangunan strategis dan sebagainya. Ya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang memiliki segala sesuatu, bahkan wa ma tahtas sara ini menggelitik para ilmuwan untuk lebih menggali pengetahuan tentang apa sebenarnya kandungan bumi ini yang belum ditemukan oleh manusia. Saya kira itu saja, Nak. Terima kasih Ustaz Perdana. Dapat kita ambil kesimpulan yang cukup tegas dalam ayat 6 surat Thaha ini terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa Allah pemilik hakiki alam ini. Yang kedua, pecinta Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkannya bersama pemilik alam ini. Dia bahagia karena bersama dengan Al-Ghani, zat yang maha kaya, pemilik alam ini. Ketika dia melaksanakan Al-Quran, bukan dia menambah kekayaan Allah yang sudah maha kaya. Ketika dia mencintai dan mengamalkan Al-Quran, sebenarnya dia mempersiapkan dirinya menjadi orang yang bahagia dan kaya berkat tetesan kekayaan Allah, pemilik alam raya yang hakiki. Berbahagialah para pecinta dan pengamal Al-Quran karena Allah bersamamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.